Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله تبارككم شكر kepada الله سبحانه وتعالى mana malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian rutin ini, dan kita masih mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang berisikan tentang akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan dalam kitab ini dan kita akan pelajari malam hari ini adalah tentang mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa yuhibbuna ala baiti Rasulillah." Dan Ahlus Sunnah mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yatawallawnahum." Dan berloyal kepada mereka. Wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka benar-benar menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga beliau. Haitsu qala yauma ghadir khum. Di mana beliau pernah mengatakan pada hari ketika beliau di daerah apa Ghadir Khum ya, atau tempat ya Ghadir Khum antara Mekah dan Madinah, beliau mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluargaku, ahli baitku. Jadi ini merupakan salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah bahwa keluarga Nabi itu punya keutamaan yang lebih dari orang-orang pada umumnya. Dan kalau mereka dari kalangan sahabat, nah mereka juga melebihi sahabat-sahabat yang lain dari sisi ini ya, walaupun urutan keutamaan sahabat telah kita pelajari, namun secara global yang dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya keutamaan yang lebih, yang wajib kita yakini keutamaan tersebut, seperti yang tersebut pada wasiat Nabi tadi bahwa beliau secara khusus mengingatkan umat, bahkan di hadapan sekian banyak dari para sahabat beliau, beliau mengatakan seperti itu, udzakirukumullah, kuingatkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk atau tentang keluargaku. Artinya pesan supaya apa? Menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui keutamaan mereka. Dan dalam hadis yang lain juga beliau mengatakan yang semakna dengan itu, ku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, Kitabullah dan keluargaku. Di antaranya beliau menyebut juga seperti itu. Sekarang siapa yang disebut dengan keluarga Nabi itu? Diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarah kitab ini. Keluarga Nabi adalah man tahrum alaihi sadaqah. Orang-orang yang diharamkan untuk menerima sadaqah atau zakat. Mereka itu adalah alu aliyin, keluarga Ali. Wa alu Ja'far, keluarga Ja'far. Wa alu Aqil, keluarga Aqil. Jadi ini Ali, Ja'far dan Aqil ini anak siapa? Abu Talib. Jadi ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Abu Talib. Ya, Bani Abdul Muttalib berikutnya. Apa artinya kalau ke atas masuk Bani Abdul Muttalib. Nah, ini jadi keluarga Ali, Ali dan keturunannya. Tentunya kita bicara yang muslimin. Seandainya ada dari orang-orang dari Bani Abdul Muttalib yang masih kafir, nah ini di luar pembahasan kita. Nah, Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, keturunannya, keluarga Ja'far, Ja'far ini saudaranya Ali, Aqil juga saudara Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Alul Abbas, keluarga Al-Abbas. Ya, keluarga Abbas seperti Abdullah bin Abbas putranya kan, Al-Fadl bin Abbas dan seterusnya dari anak keturunannya. Nah, Al-Abbas kan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunannya yakni juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Bani Hashim. Semua itu dari golongan Bani Hashim. Ya. Wa yalhaqu bihim Banul Muttalib. Dan juga ikut bersama mereka ini Banu Al-Muttalib, Bani Al-Muttalib. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innahum la yufariquna jahiliyatan wala islam. Mereka tidak pernah berpisah dengan kami baik di masa jahiliyah maupun masa Islam. Ini Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Nah, mereka yang disebut dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya di masuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para istri Nabi. Jelas itu juga masuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam ayat Al-Quran disebutkan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahla ahlal bait. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal ingin menghilangkan dari kalian rijs, yakni sesuatu yang kotor dari kalian wahai ahlul bait. Nah, di sini juga terkait dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan Ahlul Bait, dan itu berlangsung terus sampai saat ini dari keturunan-keturunan mereka itu disebut Ahlul Bait. Selama mereka muslimin, maka mereka punya keutamaan yang lebih dibanding yang lainnya. Kemudian disebutkan pula di sini riwayat yang lain, wa qala lil Abbas ammihi. Nabi juga pernah mengatakan pada pamannya yaitu Al-Abbas, "Muqaddistaka ilayhi anna ba'd Quraisy yajfu Bani Hashim." Ketika itu Al-Abbas mengadukan kepada Rasulullah tentang sebagian orang Quraisy yang bersikap tidak baik terhadap Bani Hashim. Yani Quraisy ini kan kabilah yang lebih besar ya kan. Tidak semua Quraisy itu keluarga Nabi dalam arti Ahlul Bait ini. Karena Quraisy itu suku yang besar. Kemudian yang dimaksud Ahlul Bait itu yang lebih kecil lagi, yang Bani Hashim, ya, dan Bani Al-Muttalib. Ini yang lebih kecil. Ya. Nah, di antara orang-orang Quraisy ada yang bersikap tidak baik terhadap Bani Hashim, maka diadukan kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, "Walladzi nafsi biyadih la yu'minuna hatta yuhibbunakum lillah wa liqarabati." Demi yang jiwaku ada di tangannya, mereka tidak disebut beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kerabatku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain, hanya saja ada kelemahan pada riwayat ini. Namun di sana ada hadis yang lain yang menceritakan tentang keutamaan Bani Hashim. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Inna Allah astafa Bani Ismail." Sesungguhnya Allah SWT istafa Bani Ismail, telah memilih Bani Ismail, keluarga Ismail. Ini keturunan siapa? Nabi Ibrahim. "Wastafa min Bani Ismail Kinanah." Dari Bani Ismail Allah pilih lagi keluarga yang lebih kecil, yaitu Kinanah. "Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan." Dan Allah memilih dari Kinanah keluarga yang lebih kecil lagi, Quraisy. "Wastafa min Quraisy Bani Hashim." Lalu Allah memilih dari Quraisy keluarga yang lebih kecil lagi, Bani Hashim. "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah memilih dari Bani Hashim aku. Ya, ambil aku dari Bani Hashim. Sehingga Nabi SAW orang yang sangat terpilih, ya, dari sekian penyaringan beliau SAW yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disebutkan juga di sini oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, "Ahlus Sunnah wal Jamaah yara'una lahum hurmatahum wa qarabatahum." Sehingga dengan ini semua Ahlus Sunnah sangat memperhatikan kehormatan mereka, martabat mereka, kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kama yuhibbunahum liislamihim," sebagaimana mereka Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi karena Islamnya. "Wasabqihim," dan karena keduluan mereka dalam berislam. "Wahusni balaihim," dan karena ujian mereka dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah. Ikhwan fi din rahimakumullah. Ini di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan keluarga Nabi. Kemudian secara khusus disebutkan tentang istri-istri Nabi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa yatawallawna azwaj Rasulillah." Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yatawallawna, berloyal kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mukminin, ibu kaum mukminin. "Wa yu'minuna bi annahum azwajuhu fil akhirah." Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwa istri-istri Nabi itu juga menjadi istri beliau kelak di akhirat. Khususan Khadijah, lebih khusus Khadijah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummu aktsari auladi, sebagai ibu kebanyak atau mayoritas putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa awwalu man amana bihi," dan orang yang pertama mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa a'dadahu," membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amri dalam urusan agama ini. "Wa kana laha minhul manzilah al-aliyah," dan untuk Khadijah ini sungguh punya kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siddiqah binti Siddiq, setelah itu Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Ya, As-Siddiqah bintu As-Siddiq, yakni orang yang sangat membenarkan, ya, putri dari As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. "Allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam," yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang beliau, "Fadlu Aisyah ala nisa ka fadli al-sarid ala sa'iri ta'am. Ibarat keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibanding wanita-wanita yang lain seperti keutamaan makanan sarid dibanding makanan yang lain. Sarid ini makanan yang bergizi ya. Makanan yang favoritnya orang sana dulu ya, semacam bubur, tapi bukan hanya nasi ya yang di apa jadikan bubur, tapi dicampur dengan daging sekaligus, sehingga itu makanan yang enak dan bergizi. Nah, yang lebih baik daripada umumnya makanan. Nah, diibaratkan oleh Rasulullah SAW, ibaratnya seperti itu. Keutamaan Aisyah dibanding wanita yang lain, seperti keutamaan makanan ini dibanding makanan yang lainnya. Nah ini beberapa contoh dan istri Nabi SAW, ya, yang lain tentunya Hafsah putrinya Umar radhiyallahu an, Zainab dan yang lain dari para istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah dan yang lainnya. Nah, jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa mereka punya keutamaan yang lebih para istri Rasulullah, dan di sini terjadi khilaf di antara ulama mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah. Yang jelas masing-masing punya keutamaan yang tidak dimiliki yang lain. Khadijah punya keutamaan dari sisi pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau merasakan ya bait getirnya perjuangan di awal-awal dakwah. Pertama kali Nabi mendapat wahyu, yang mendukung, yang menenteramkan, yang menenangkan adalah Aisyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berbagai tekanan dari orang-orang musyrikin, yang juga mendampingi adalah Khadijah ya. Yang mendampingi adalah Khadijah terus sampai beliau wafat radhiyallahu anha. Ini makanya senantiasa Nabi sallam itu ingat jasa-jasanya Khadijah ya. Sampai Khadijah sudah meninggal, Nabi masih berbuat baik kepada Khadijah dengan apa? Dengan berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah. Demi siapa? Khadijah. Kalau enggak ada hubungan dengan Khadijah, Nabi enggak akan atau enggak seperti itu sikapnya ya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu padahal Khadijah sudah meninggal. Aisyah cemburu padahal Khadijah sudah meninggal. Kenapa? Karena sedikit-sedikit Nabi menyebut nama Khadijah. Ada kesempatan tertentu menyebut nama Khadijah. Dan seorang ketika banyak menyebut menunjukkan dia suka. Ya, sampai Aisyah cemburu. Nah, ini menunjukkan betapa tingginya derajat Khadijah di sisi Rasulullah SAW karena perjuangan beliau radhiyallahu anha. Nah, sementara Aisyah radhiyallahu anha punya keutamaan yang lain dari sisi apa? Di antaranya adalah lebih berilmu terhadap ilmu Islam karena hidupnya lebih panjang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga banyak menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan ilmu karena umur yang panjang ya, artinya sampai wafatnya Nabi masih sekian waktu beliau hidup dan menyampaikan ilmu kepada para sahabat dan sampai kepada kita sekian banyak hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah termasuk 7 dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan yang lebih. Kehidupan rumah tangga Rasul ya diketahui melalui siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Istri-istri yang lain juga menceritakan, tapi yang paling banyak menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan siapa keluarga Nabi dan lebih khusus juga para istri Nabi alaihim radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian terkait dengan keluarga Nabi ini ya, jalan yang ditempuh Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang keutamaan mereka seperti yang tadi kita sebutkan. Di sini telah menyimpang dari jalan ini dua kelompok sesat, ya. Dua kelompok sesat. Yang pertama adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang mereka terhadap keluarga Nabi berlebihan. Ya, terhadap keluarga Nabi berlebihan, bukan seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan mencintai, tapi mereka melampaui batas. Sampai mereka menempatkan keluarga Nabi sebagai orang-orang yang maksum, ya, orang-orang yang terlepas dari dosa-dosa. Kemudian sampai menuhankan Ali, bahkan sebagian mereka, ya, menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini tentu sikap yang melampaui batas. Sikap yang melampaui batas, apalagi beriringan dengan itu mereka kemudian mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini suatu sikap yang serba melampaui batas. Ketika mencintai, ya, dengan alasan mencintai sampai melebihi batas, sampai menganggap maksum, ya, sahabat yang lain, ya, dikafirkan oleh mereka, dianggap murtad, dianggap munafik dan seterusnya. Nah, ini orang-orang Syiah. Sisi yang lain ada orang-orang Nawasib, Nasibah atau Nawasib, yang justru memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bertolak belakang dengan Syiah. Nah, tentu semuanya adalah jalan yang batil, jalan yang tidak sesuai dengan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah saja ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bissawab.